أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya akan berikan kesempatan dulu buat jamaah karyawan Indosat yang hadir di sini yang mau bertanya siapa. Silakan. Mungkin bapak-bapaknya dulu, ikhwannya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana setiap tindakan kita sekecil apapun bisa dibarokah. Jadi segala sesuatu itu meskipun kecil menjadi barokah bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Jadi bagaimana sih menghasilkan keberkahan gitu? Apakah kita 24 jam di masjid supaya hidup berkah? Kalau itu nanti jadi cicak musola. Nempel terus di musola kerjaannya. Enggak lah gitu loh. Uang buang air aja jadi berkah kok. Bismillah. Itu awal tuh. Apa aja yang kemudian baca bismillah, dia barokah. Yang tidak, tuk-tok. Bakal terpotong. Dengan nama Allah. Wow, luar biasa. Tadi Ustaz Fazlan bilang, karena Allah. Ustaz Sukeri tadi bilang, syariatnya dipenuhi. Ikhtiarnya dipenuhi. Tentu bukan berarti karena semua hal, lalu hal buruk, bismillah juga gak apa-apa. Gak begitu. Gak begitu. Double malah laknatnya. Kita mau korupsi. Bismillah dulu yuk, Fatihah. Aduh lu nih, korupsi lu Pateha. Dek, kita ini lagi pacaran, kita bismillah dulu sebelum kita nonton. Aduh, bahaya. Oh tentu gak perlu diterjemahkan dong hal-hal yang baik. Seluruh hal-hal yang baik belum tentu dia jadi barokah. Bukan apa ya, di tengah-tengah kita-kita ini ada omongan kayak begini. Udahlah, lu yang penting baiklah jadi orang. Yang penting lu gak nipu lah. Yang penting lu gak ngerugiin orang, yang penting lu gak nyakitin orang, lu hidup bener, lu lempeng. Gak cukup. Di kita ada pembedanya. Pembedanya tadi pertama saya sekali bilang, syahadat. Syahadat, apa bedanya kita dengan yang lain? Oh beda jelas, ketika kita kemudian melakukan perbuatan baik, bukan cuma di dunia, tapi di akhirat kita tetap terima. Di dunia no doubt lah, lu muslim, lu jelek ya pasti jelek. Gak gara-gara Tuhan kita Allah, terus itu boleh semena-mena. Enggak, tetap berlaku kemudian peraturan, Anda harus baik. Tapi ketika bertemu yang sama-sama baik, maka yang dilihat oleh Allah adalah siapa? Dia orang yang beriman. Nah, orang yang beriman, makan sama-sama makan, sama-sama halalnya. Tapi dia satu ini gak bismillah, beda lagi. Nah, kerjaan tuh ya kalau gak mau habis gitu ya, gak mau habis nih sama urusan yang kadang-kadang kita gak ngerti. Kelihatannya kayak peristiwa biasa. Maaf ya, bagi sebagian orang insya Allah ini ujian. Ujian insya Allah, jangan khawatir. Muhasabah saja. Tapi kalau saudara lihat, kok ada aja gitu loh, kayak gak boleh megang duit nih. Something wrong. Coba cek periksa. Jangan-jangan lu karena tiap hari lu nyampe kantor, kita udah gak berdoa lagi. Starter aja tuh motor, starter aja tuh mobil, masuk aja tol. Enggak, kita berdoa dulu. Nah, gara-gara itu aja, pekerjaan kita sebulan jadi gak barokah. Padahal kalau dia bismillah aja. Wah, seluruh pekerjaannya, seluruh usahanya, ibu bapak di rumah, berdagang di warung, seluruh dagangannya jadi barokah. Subhanallah. Biar kata gak laku juga tuh warung dagangan, kebayar aja tuh urusan bank. Biar kata gak laku nih, kebayar aja tuh urusan anak. Tapi kalau gak berkah, laku aja, bingung. Yeah. Oh bingung nih, ayah mah laku, duitnya gak ada. Anaknya bilang, gua pakai mak. Kakak pakai mak, lu pakai. Lah siapa yang mengizinkan anaknya make? Siapa yang mengizinkan anak pencuri datang? Kan Allah gitu. Mama, bismillah. Paling sederhana bismillah. Yang kedua nanti kita sharing dari ustaz-ustaz yang lain. Dari saya adalah perkara asas. Perkara asas ini perkara sholat, Pak. Jadi jangan main-main dulu. Urusan sholat ini barok nahaulahu. Nanti kalau beres urusan sholat ini barok nahaulahu. Anak juga beres. Coba ya, saya pernah bikin seminar parenting, Mas David. Pak Alexander Rusli, saya bikin seminar parenting, saya bilang, kalau pengen anak pinter, coba lo jadi orang tua, benain sholatnya di masjid. Benain sholat terus di masjid. Ntar aneh deh. Itu anak terang. Tlang. Karena ngaruh ke anak jadi berkah. Gitu. Coba. Jadi istri, kalau gak kerja, begitu suami kemudian pergi, jangan pergi ke rumah orang. Suami pergi ke rumah orang. Jangan tuh. Suami pergi, kita masuk ke rumah. Jangan bekal wudhu, kita sholat duha dua rakaat. Temenin suami, ikut nyari duit sama suami di kamar. Sholat duha, di atas sajadah. Subhanallah. Itu beda. Istri gak ada cincinnya, istri gak ada kalungnya, istri gak ada gelangnya. Suami pula, alhamdulillah nih dek, ada yang jual cincin 5.000. Cincin apaan, Sat? Imitasi. Tapi Allah kasih kebahagiaan. Lihat betapa banyak orang-orang yang dikasih mahal-mahal. Bagus sih, Bang. Itu aja. Tapi yang satu ini, karena berkah. Beda. Jalan kalau berkah, lancar. Begitu gak berkah jalanan. Itu yang namanya carmet sudah, Masya Allah. Tapi coba bismillah. Macetnya aja, subhanallah. Macetnya aja, subhanallah. Apalagi dilonggarnya. Kenapa? Naik mobil, bismillah. Ya Allah, ini Jakarta, kau yang tahu ya. Kayak apa nih Jakarta? Ya Rob, bikin jalanan lancar. Alhamdulillah, kagak dikabul, macet macet-macetnya. Tapi Allah kasih kita tenang, kata Ustaz Sukairi tadi. Nggak ngedumel, nggak ape. Ya jadi pertama, dari saya pribadi, nanti ada Ustaz yang lain. Dari saya pertama, jangan lupa bismillah. Apa aja bismillah. Bismillah. Yang nomor dua, dari saya pribadi adalah benain sholatnya. Ini dulu, jangan mikirin soal nanti gimana, ini dulu benain. Ya. Kita beresin urusan ke atas, nanti Allah urusan kita ke bawah. Subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Ya, Ustaz, ini ada satu pertanyaan Ustaz. Berkaitan dengan keberkahan di bulan Ramadan, jika kita melihat bahwa di bulan Ramadan itu juga terdapat sebuah peristiwa besar, yaitu turunnya Al-Quran atau Nuzul Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 kalau tidak salah, boleh dikatakan ada perintah bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa karena di bulan itu terjadi sebuah peristiwa turunnya Al-Quran, pembeda antara yang baik dan yang benar. Nah, Ustadz mungkin bisa dijelaskan gak Ustadz kaitan dari peristiwa Nuzul Quran dengan sucinya atau keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini? Silakan, mungkin yang pertama Ustaz Sukeri, Fadhil Ustaz. Baik, teman-teman, jadi ketika kita berbicara tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, itu ya memang keberkahan yang sangat nyata. Kalau saya bilang sih, berbondong-bondongnya khususnya kaum muslimin begitu ya, kepada nilai-nilai Islam. Jadi teman-teman bisa lihat saja realitas di tengah masyarakat begitu ya, bahwasanya ketika bulan Ramadan, orang yang tadinya maaf ya suka meninggalkan sholat, biasanya mulai sholat. Begitu kan yang dirasakan kan? Alasannya biasanya begini, saya kalau puasa doang gak sholat kayak gak enak deh. Itu mulai muncul kembali lagi fitrahnya tadi. Nah kemudian juga orang yang tadinya sholatnya cuma sholat wajib misalnya, tiba-tiba di bulan Ramadan saya pengen menambah nih dengan ibadah sunnahnya. Karena kan pahala ibadah sunnah juga sama dengan amalan wajib. Ini semakin membuktikan bahwa seruan-seruan Al-Quran pada bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ini memang betul adanya. Jadi ada suasana yang betul-betul berbeda, di mana banyak kaum muslimin yang pada bulan Ramadan berbondong-bondong untuk kembali melaksanakan nilai-nilai Islam, untuk berani menampakkan identitas Islam. Ini yang saya bilang sebagai sebuah keberkahan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu difahami oleh kita semua bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan secara utuh kepada orang yang akan menikmati Ramadan itu. Kalau kita perhatikan, keberkahan selain di dalam bulan Ramadan, dalam hari-hari kita, dalam satu hari 5 kali kita diberikan oleh keberkahan oleh Allah untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala melalui sholat. Tapi ketika tadi seperti yang katakan Ustadz, ketika di hari di luar bulan Ramadan kita hanya bisa mampu melaksanakan sholat wajib. Tapi begitu keberkahan Ramadan, maka sejak tanggal 1 Ramadan, bahkan sebelum datang Ramadan, orang sudah mulai senang dan mempersiapkan diri. Bagaimana saya menyambut keberkahan Ramadan sehingga nanti saya menjadi orang yang dekat kepada Allah. Salah satu yang hari ini menjadi semangatnya umat Islam dan menjadi semangatnya seluruh komponen umat, bahwa ketika di bulan suci Ramadan itu mereka ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran. Di mana di luar Ramadan saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfu walakin alifun harfu wala mun harfu wa mim harfu. Saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap orang yang membaca Al-Quran di luar Ramadan satu huruf itu pahalanya 10, apalagi di bulan suci Ramadan. Saya menyebutkan Al-Quran itu adalah literatur sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kemampuan untuk mencerdaskan orang-orang yang hidup di tengah-tengah bulan suci Ramadan maupun di luar Ramadan, untuk mampu mencerdaskan jiwanya, mencerdaskan raganya, membedakan mana yang haram, mana yang batil. Tidak saja itu, Al-Quran juga punya kemampuan untuk mencerahkan jiwa sekaligus raga dan kehidupan, oleh karena menempatkan mana yang haram dan mana yang halal. Ini berarti keberkahan yang sedang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar setiap kita yang mana dalam satu tahun, dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dan dalam satu tahun Allah telah menyediakan sebagai cas, sebagai energi kepada orang yang tadi 11 bulan yang lalu sudah mulai tipis bekalnya, maka Allah cas dia seperti kita sedang mencas handphone, habis baterai maka kita cas. Bulan puasa ini Allah cas dengan segala energi. Energi pertama adalah pahala yang berlimpah, keberkahan yang berlimpah. Nah, kalau pahala dan keberkahan yang berlimpah, maka bersemangat kita saja sudah menjadi sebuah nilai keberkahan untuk Allah mengharamkan jasad kita dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa Ustaz ya. Jadi ada kesinambungan sebenarnya nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada kita semuanya. Ini berhubungan dengan keberkahan di bulan suci Ramadan. Ini maaf agak sedikit hitung-hitungan ya. Kan namanya manusia kadang-kadang suka gitu. Hitung berapa banyak pahalanya, ya kan? Udah sholat malam pahalanya banyak nih. Kayak dihitung-hitung. Nah begitu juga dengan keberkahan di bulan Ramadan. Kalau misalnya ada nih di antara kita ngitung-ngitung ya. Misalnya saya sudah ibadah. Sudah sholat, ngaji, ya. Ya tadarus ya. Terus sholat malam dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kok saya masih belum merasakan ketentraman dalam batin gitu ya. Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan keberkahan itu sendiri? Katanya keberkahan itu kan tentram, sejuk gitu ya. Nah kapan sih sebenarnya keberkahan itu bisa dirasakan? Apakah Allah bisa langsung memberikannya hari itu dan saat itu? Atau bisa nanti gitu? Gitu. Silakan Ustaz. Iya. Kalau saya bilang sih keberkahan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berbanding lurus dengan seberapa besar kita ikhlas melaksanakan nilai-nilai yang diembankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semakin kita ikhlas melaksanakannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin mudahlah kita untuk mendapatkan keberkahan. Persoalan kemudian apakah kita akan merasakannya on the spot pada saat itu juga ataukah nanti setelah sebuah amalan itu selesai kita lakukan? Yang jelas di sini ada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan tugas kita menentukan timingnya kapan gitu ya, tapi kita hanya bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kepasrahan itu sendiri sebenarnya itu bagian dari keberkahan ya. Karena dengan kita berpasrah tadi yang akan kita dapatkan adalah rasa tenang itu sendiri, yang mana rasa tenang ini memang merupakan berkah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang insan sebelum nanti mungkin ada keberkahan-keberkahan lain dalam bentuk materi dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang sudah mendapatkan keberkahan dari Allah, sebenarnya antara suka dan duka itu nyaris tidak berbeda. Ketika suka, ia bersyukur kepada Allah. Ketika berduka, ia bersabar, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lazim, hal yang wajar. Orang pasti akan mudah melakukan amalan-amalan syukur. Tapi ketika seseorang itu mendapatkan kesulitan, dapat kesukaran dalam kehidupan, bukti bahwa seseorang itu mendapatkan berkah seperti apa adalah ketika seseorang itu bisa berkata kepada Allah, berikanlah kepada hamba kekuatan untuk tetap bisa memikul beban ujian seberat apapun yang kau berikan kepada hamba. Atau kalau dalam doa kepasrahan seperti doa Nabi Dawud, orang ini akan mengatakan, Robbi masyanil duru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, aku tertimpa musibah yang berat. Padahal engkau maha penyayang di atas segala penyayang. Ini wujud bahwa seseorang bisa merasakan nikmat sebuah keberkahan. Nabi Daud sendiri ketika mengucapkan doa ini, ada ketenangan di dalam hati. Kemudian wujud berikutnya adalah turunnya Jibril untuk menginformasikan bagaimanakah cara menyembuhkan penyakit korengnya. Atau saat itu disebutnya sebagai penyakit lepra begitu ya, yang menimpa bulu ke sekujur tubuhnya. Obatnya satu, cuman mandi, bahkan dengan air yang biasa digunakan untuk mandi beliau sendiri. Itulah keberkahan ketika kita ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ustadz Fadlan, mungkin bisa ditambahkan dan juga mungkin begini Ustadz, ada satu pertanyaan lagi dari statementnya Ustadz Sukeri tadi. Ustadz, mungkin Ustadz bisa tambahkan juga bahwa kalau bicara bulan Ramadan, ya pastinya kita bicara ibadah. Dan setiap orang yang masuk ke bulan Ramadan kan gak melulu mendapatkan keadaan baik gitu ya. Nah bagaimana seandainya kita sudah rajin ibadah di bulan Ramadan, terus kita tertimpa musibah gitu. Tertimpa musibah yang ya terus menerus kita ngerasa, ya Allah apa salah saya sih? Allah kan namanya manusiawi ya Ustaz ya. Nah gimana kita harus bersikap Ustaz? Dimana kita juga yakin bahwa bulan Ramadan bulan penuh keberkahan supaya iman kita bisa kuat. Silakan Ustaz Fadlan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, sebagaimana tadi disampaikan oleh Suheri, posisi seorang hamba ketika melaksanakan sebuah amal dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan perintah Allah itu menjadi pendekatan kepada Allah. Allah berfirman dalam surat 98 ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak aku perintahkan kalian beribadah kepadaku melainkan ketaatan hati. Lalu ketika orang yang dalam keadaan ibadah, bahkan dia mengatakan zakat sudah, qiyamul lail sudah, sedekah apalagi, sholat berjamaah sudah saya lakukan, tapi kenapa saya tidak merasakan? Ya. Itu berarti selama ini dia belum menikmati nilai ketulusan. Sebab ketika orang yang melakukan sesuatu ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala, enjoy saja. Kalau toh di dalam kehidupannya dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi selalu lidahnya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Mata yang diberikan oleh Allah, kuping yang dihadiahkan oleh Allah, lidah yang dikasih oleh Allah, tidak pernah Allah memberikan tagihan kuitansi kepada dirinya. Maka tidak perlu, justru enjoy dan semakin enjoy. Bahasa Al-Quran disebutkan dalam surat 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, ini yang harus disadari oleh kita. Allah hanya memanggil kepada orang-orang yang kelasnya bagus, makomnya sempurna. Allah tidak memanggil ya ayyuhannas, ya ayyuhal kafir, tapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sukses pada masa lalu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menurut tadabur saya ketika mengkaji ayat ini, Allah memberikan perintah ini kepada orang-orang yang kelas makomnya sempurna, makomnya dekat dengan Allah, sebagaimana orang-orang sukses pada masa lalu, agar dalam perjalanan hidupnya makin dekat, makin dekat, makin dekat kepada Allah. Kalau sudah makin dekat kepada Allah, tidak perlu dengan pemberian Allah, karena sudah ada pada tubuhnya, sudah ada pada kehidupannya, sudah lebih daripada apa yang harus dirindukan. Sehingga dalam hari-harinya adalah menikmati, tenang, damai. Bahkan kalau dia terlambat di dalam melakukan ibadah, justru menangis, dia menyesal. Terus dia merasa, kenapa ada apa dengan jiwaku? Dan jika ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, terima kasih Allah, aku tahu engkau sedang menghiburku. Aku sadar engkau telah membuat agar aku menjadi orang yang bijak, menjadi arif dalam kehidupan ini. Terima kasih Allah ya Rabb, dengan sebuah kebaikanmu. Baik, Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan kepala sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kameramen, mohon tidak memegang apapun di genggaman tangannya. Karena ketika kita berdoa dengan tangan yang kosong, ibarat orang meminta itu nanti tampungannya lebih banyak. Kalau ada isinya nanti sedikit tampungannya. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadhi al-hajat, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabb, kami yang berhimpun di sini adalah hamba-hambamu, anak dari hamba-hambamu. Kami tengadahkan kedua tangan ringkih kami kepadamu. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha perkasa. Engkaulah Tuhan yang maha arif bijaksana. Kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Rabbana, sungguh kami senantiasa menganiaya diri kami sendiri. masih kurang syukur kami ya Allah, jika dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang telah kau beri. Masih sedikit himpunan amal soleh yang berhasil kami lakukan, jika dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang telah kau anugerahkan. Masih sering kami menunda untuk segera bertobat dari segala maksiat yang kami perbuat, karena kami menyangka kematian kami masih lama menjelang. Ya Ghaffar, ya Salam, sungguh jika tidak kau ampuni kami dan tidak kau kasih sayangi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ya Karim, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, belas kasihanilah ibu bapak kami ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Rabbana, bagi ibu bapak kami yang telah lebih dulu menghadapmu daripada kami, kami mohon sampaikanlah salam maaf kami ya Allah. Barangkali sepanjang kehidupan mereka bersama kami, kami belum sempat membuat keduanya bahagia. Barangkali sebagai anak ya Allah, terkadang kami lalai mendoakan keduanya. Meskipun kami sadar, ibu bapak kami di sisimu senantiasa setia menunggu doa-doa kami anak-anaknya di dunia. Apa jadinya ya Allah, jika doa yang dinantikannya tak pernah kunjung tiba. Oleh karena itu ya Karim, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami. Terima kehadirannya, tempatkan di sisimu yang mulia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bagi ibu bapak kami yang masih ada di dunia bersama kami, yang kini sudah sepuh hidup dalam pengasuhan kami, beri kami kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk tidak berkata ah dengan maksud melawan ya Allah. Karena kata-kata ah dengan maksud melawan orang tua yang sudah sepuh yang kini dalam pengasuhan kami anak-anaknya adalah merupakan dosa besar di hadapanmu. Oleh karena itu ya Karim, beri kami kesempatan untuk bersimpuh di hadapan ibu bapak kami, untuk kami ketuk pintu maafnya ya Allah. Barangkali sepanjang pergaulan kami bersama ibu bapak kami ada perilaku dan kata-kata kami yang menyakitkan hati, tapi karena kasih sayang mereka kepada kami, mereka tak pernah mau menyampaikannya. Ya Rahman, ya Rahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Keridhaan Allah bersama dengan keridhaan ibu bapak, kemurkaan Allah bersama dengan kemurkaan ibu bapak. Oleh karena itu ya Allah, beri kami kesempatan untuk bersimpuh di hadapan ibu bapak kami, untuk kami ketuk pintu ridhonya ya Allah, agar lempang jalan hidup kami, agar lancar segala urusan pekerjaan kami, agar ringan beban ekonomi kehidupan rumah tangga kami. Jadikanlah ibu kami ridho atas tetes air susunya yang telah diasupkan kepada kami, air susunya yang kini telah berubah menjadi darah daging kami. Jadikanlah bapak kami ridho atas jerih payahnya mencari nafkah untuk membesarkan kami, membiayai pendidikan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sukses seperti hari ini ya Allah. Maka kebahagiaan apapun yang kami rasakan hari ini, semua itu adalah merupakan buah investasi pengorbanan ibu bapak kami kepada kami. Rabbana, begitu besar jasa-jasa mereka kepada kami, dunia dan segala isinya takkan pernah sanggup kami jadikan sarana untuk membalasnya. Oleh karena itu ya Karim, jadikanlah hari tua ibu bapak kami penuh ketenangan, penuh kedamaian, diliputi dengan kesehatan. Angkat penderitaannya, ganti dengan kebahagiaan. Angkat penyakitnya, ganti dengan kesembuhan. Beri kami kesempatan ya Allah untuk menemani hari tuanya di usia senja. Beri kami kesempatan ya Allah untuk berbakti di akhir usianya. Kalau kedua orang tua kami harus mati, kami mohon, matikanlah ya Allah orang tua kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah rahmah. Jadikanlah dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami penyejuk hati. Jadikanlah di antara kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna. Waghfir lana warhamna. Anta maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, kami yang terhimpun di sini adalah hamba-hambamu, anak dari hamba-hambamu. Kami lemah tak berdaya tanpa pertolonganmu. Jangan kubebankan kepada kami ya Allah, khususnya keluarga besar Indosat M2 ya Allah, yang kini sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Jangan kubebankan kepada kami persoalan yang tidak sanggup kami memikulnya ya Allah, seperti yang telah kau pikulkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kami. Jangan kebebankan kepada kami ya Allah persoalan hidup, khususnya bagi Indosat M2 ya Allah, yang tidak sanggup kami memikulnya, yang kami buntu jalan keluarnya ya Allah. Maka maafkanlah kami, ampunilah kami, sayangilah kami. Engkaulah pelindung dan penolong kami. Lindungilah dan tolonglah kami ya Allah dari kejahatan orang-orang ingkar yang berniat jahat kepada kami. Allahumma yassir wa kullu yassir. Allahumma yassir wa kullu yassir. Rabbana berikanlah kemudahan jalan keluar dari persoalan yang sedang membelit keluarga besar Indosat ya Allah. Jalan keluar yang mudah ya Allah. Jalan keluar yang mencerahkan ya Rabbana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaha. Warinal batilan batilan warzuqna istinaba. Ya Allah, ya Rahman, tunjukkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu adalah benar. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk bisa mengikutinya dan menegakkannya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa kesalahan itu adalah salah. Berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan untuk bisa meninggalkannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana berkahilah usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Hantarkanlah usia kami masuk pada bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan bulan yang penuh berkah buat kami ya Allah, agar kami bisa lebih takarub lagi kepadamu. Ampunilah dosa kami, tutupilah aib keburukan kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.